Menderu angin yang beku, menyapu hati yang membatu, terlempar tiada percaya. Kita mimpi dalam keluhku. Bias terhalang duka, warna langit tadi bagai tanpa cahaya. Gelap sunyiku, petabut tiada bintang. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, ampuni, ampunilah hamba. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, hamba. Merapuh langkah yang meraku, jiwa lelah dihantam aku.